yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum min ad-dalalati wa min an-nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini kita kembali dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di sini di tempat yang mulia ini dalam rangka nah mempelajari agama Allah Azza wa Jal, dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu tentang permasalahan agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih ilmu tentang permasalahan tauhid. Ini sangatlah penting nah untuk dipelajari, diketahui dan diamalkan oleh seorang hamba. Kita mempelajari mana yang merupakan tauhid. Kita mempelajari mana yang merupakan perkara-perkara kesyirikan. Nah, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah, kita bisa terhindar dari kesyirikan, dikarenakan kita mengetahui sesuatu itu merupakan kesyirikan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghindari kesyirikan, menghindari amalan kejelekan, kalau kita tidak mengenalinya? Bagaimana mungkin kita bisa membedakan yang hak dan yang batil? Nah, yang sunnah dan yang bid'ah, yang halal dan yang haram. Demikian pula membedakan yang mana yang syirik dan mana yang tauhid, kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak mengetahuinya, nah, tidak akan mampu kita membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang syirik dan yang tauhid. Nah, arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqih wa man lam ya'rifil khaira min asyari yaqa'u fih. Aku mengetahui kebaikan, aku mengetahui kejelekan. Nah, bukan untuk melakukan kejelekan itu. Seorang mempelajari ini adalah sunnah, yang itu adalah bid'ah. Dia belajar tentang ini adalah perkara yang halal, itu yang haram. Kemudian kita belajar ini merupakan perkara tauhid dan itu perkara syirik. Kita mengetahuinya. Bukan untuk melakukan kejelekan, bukan. Akan tetapi untuk menghindari kejelekan itu sendiri. Nah, kita sudah tahu, oh itu perkara yang dilarang di dalam syariat ini. Oh, itu adalah perkara yang haram. Itu adalah perkara yang bid'ah. Itu adalah perkara kesyirikan. Dia tahu, dia paham. Nah, dia mempelajarinya. Untuk apa? Litawaqih. Untuk menghindarinya, meninggalkannya. Nah, supaya mudah bagi kita untuk meninggalkan kejelekan dikarenakan kita memahaminya, mengetahuinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara kejelekan dan kebaikan, tidak bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, tidak bisa membedakan antara yang tauhid dan yang syirik, maka pasti dia akan terjatuh ke dalam perkara tersebut. Dia jatuh ke dalam perkara kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya kalau itu adalah kesyirikan. Dia jatuh ke dalam perkara bid'ah, dia tidak paham kalau itu bid'ah. Nah, dia enggak tahu. Santai melakukan kesyirikan, santai melakukan kebid'ahan, melakukan perkara yang haram dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau itu adalah perkara syirik, perkara bid'ah. Nah, dikarenakan tidak pernah belajar tentang permasalahan itu, tidak pernah belajar tentang sunnah dan bid'ah, tentang syirik dan tauhid, tidak pernah belajar tentang ibadah-ibadah yang na'am disyariatkan, sehingga dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, nah, antara yang syirik dan tauhid. Ilmu merupakan amalan yang mulia. Seorang menuntut ilmu ini perkara yang sangat agung, sangat mulia, sehingga patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masih mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla, terus menuntut ilmu di dalam permasalahan agama ini, dikarenakan begitu besarnya keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan kata al-Imam Muhammad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'jiluhu syai'un liman sahat niyatuh. Nah, ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun bagi seorang yang benar niatnya. Enggak ada yang menandingi keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu dari amalan-amalan yang lainnya bagi seorang yang memang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian beliau ditanya, bagaimana niat itu bisa sehat, bisa benar? Nah, beliau pun menjawab, yan bi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Di dalam menuntut ilmu, seorang meniatkan untuk mengangkat kejahilan, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan demikian pula dari orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kita melanjutkan, masih lanjutan dari dalil enam yang menunjukkan tentang adanya jannah dan adanya an-nar, dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya surga dan demikian pula tentang adanya neraka, sehingga dengannya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man amana billahi wa rasulihi wa aqama sholata wa shoma ramadana kana haqqan ala allahi ayyudkhilaha al jannata. Hajara fi sabilillahi au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Qala ya Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalika? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi kullu darajataini ma bainahuma kama baina sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannati. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian nah, dan dia mendirikan sholat melaksanakan sholat, dia pun berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannahnya. Maka orang yang demikian ini yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dia melaksanakan sholat, sholat lima waktu, sholat yang diwajibkan kepada dia, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar fi sabilillahi au jalasa fi ardhi lati wulida fiha, baik dia itu berjihad, dia berhijrah. Naam. Baik dia itu berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia itu hanya tinggal di daerah dia, di kampung halaman dia, di negeri dia, di mana dia dilahirkan. Nah, baik dia itu berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia itu diam tinggal di kampung halamannya di mana dia dilahirkan, sama saja. Ketika dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika dia melaksanakan sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, nah, maka dia berhak untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalika? Maka ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kami mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Nah, tidakkah kami mengabarkan apa yang engkau sampaikan ini kepada manusia? Ya, ini dia bertanya, boleh apa enggak? Nah, yang mengabarkan tersebut kepada manusia. Akan tapi Rasul alaihissalatu wassalam tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam melanjutkan sabda beliau, sesungguhnya di surga itu, di jannahnya Allah Azza wa Jal, terdapat 100 tingkatan, 100 derajat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lil mujahidina fi sabilihi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan jannah tersebut bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada 100 tingkatan itu. Nah, kullu darajatin, kullu darajataini ma bainahuma kama baina sama'i wal ardi. Dan di antara jarak di antara dua tingkatan, jaraknya antara tingkatan yang satu dengan tingkatan yang berikutnya, yang kedua, ini sejarak antara langit dan bumi. Nah, betapa luasnya jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Betapa luasnya surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara dua tingkatan saja, antara tingkat yang pertama dan kedua dari 100 tingkatan yang ada di dalam jannah tersebut, itu antara satu tingkat dan tingkat kedua, terus berikutnya di antara satu tingkat dan tingkat yang lainnya, nah itu jaraknya sejarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasannya jannah, bahwasannya surganya Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangatlah luas. Nah, sangat luas sekali. Kemudian Rasulullah alaihissalatu wassalam setelah menyebutkan ya, di dalam jannah, di dalam surga, di surga itu ada 100 tingkatan yang tingkatannya masing-masing tingkatan antara satu dan yang lainnya itu berjarak antara langit dan bumi. Kemudian beliau pun melanjutkan sabdanya, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, apabila kalian meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian tuh meminta Firdaus, meminta surga Firdaus. Nah, ya. Kalau meminta di, kita diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika kita berdoa meminta jannah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jannah yang paling tinggi tingkatannya, paling tinggi derajatnya. Nah, yaitu jannatul firdaus, surga firdaus. Kita tidak dianjurkan, tidak disarankan, tidak diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk meminta surga yang paling rendah, tidak. Nah, ketika seorang beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bangun di malam hari misalkan ya mulai dia melaksanakan sholat malam, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah setelah sholat, setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu di waktu-waktu itu, misalkan di sepertiga malam terakhir dia sholat, dia paham kalau waktu itu adalah waktu diterimanya ibadah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Nah, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberi, dan barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Di saat-saat itulah hendaknya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di waktu-waktu mustajab dan waktu-waktu yang lain. Nah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke jannahnya. Minta. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Kalau kamu minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga firdaus. Jangan kita sholat malam kemudian selesai ibadah ataukah dalam waktu-waktu yang lain kita minta ya Allah. Nah, masukkanlah saya ke dalam surga meskipun di teras-terasnya saja. Jangan. Nah, yang penting di surga ya Allah, jangan di neraka. Karena yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Naam. Ini apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian meminta surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah surga Firdaus, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Fa innahu, karena kata Rasul alaihi salatu wasalam, surga Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannati. Kenapa Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk meminta jannatul Firdaus, minta surga itu surga Firdaus? Karena sesungguhnya kata Rasul alaihi salatu wasalam, Jannatul Firdaus itu adalah jannah yang paling tengah. Ya, yang paling tengah. Dan jannah yang paling atas. Yang paling atas. Yang paling atas dan paling tengah. Nah, ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena Jannatul Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling atas. Fawqahu arsyur rahman. Yang mana di atas Jannah Firdaus tersebut, di atas surga Firdaus adalah arsnya Ar-Rahman, tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam. Ya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala itu bersemayam di atas ars. 6. Ya, tapi jangan dipikirkan bagaimana bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita memahami, mengetahui, kita mengilmui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, 6, itu bersemayam di atas arsy. Dan arsynya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas Jannatul Firdaus. 6. Sudah. Jangan kita memikirkan bagaimana bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaannya. Jangan. Ya. Karena yang sampai kepada kita adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai dalil hujjah kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, maka itulah yang kita imani. Adapun bagaimananya, maka kita tidak mengetahuinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Yang wajib bagi kita adalah beriman tentang permasalahan ini sebagaimana apa yang datang di dalam dalil-dalil, bagi dalil dalam Al-Quran maupun yang ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Adapun bagaimananya, maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahuinya. Kalau disebutkan bersemayam, tentunya ya semua orang paham bersemayam, tinggal menempati. Akan tapi bagaimananya, maka ini tidak ada yang tahu. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, Al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, masalah istiwa' itu maklum, perkara yang diketahui, dipahami maknanya. Makna istiwa' kalau di dalam bahasa kita ya bersemayam, menempati. Nah, itu makna istiwa' di dalam bahasa kita. Wal kaifu majhulun, bagaimananya enggak ada yang tahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, enggak ada yang tahu karena kita tidak melihatnya dan tidak ada dalil yang menjelaskan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita imani sebagaimana datangnya istiwa. Nah, beriman tentang permasalahan ini adalah perkara yang wajib karena ada dalilnya. Nah, wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan, bertanya tentang bagaimana sih istiwanya Allah itu, bagaimana istiwanya Allah itu, bagaimana, ini sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan, ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim majma'in kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika turun ayat ini, tentunya para sahabat ridwanullah alaihim majma'in ada. Rasul alaihi salatu wasalam masih hidup. Tapi beliau tidak menjelaskan tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat pun tidak pernah mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jal. Makanya bagi kita, yang wajib bagi kita adalah bagaimana kita mengimaninya sebagaimana ada datangnya, tanpa mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Di atas Jannatul Firdaus yang merupakan jannah yang paling tengah dan paling atas, ini di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tatafajjaru anharul jannati, dan dari Jannatul Firdaus inilah maka mengalir sungai-sungai yang ada di jannah-jannah yang lainnya, yang ada di surga yang lainnya. Sungai-sungai itu mengalir dari Jannah Firdaus. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini sekali lagi dalil tentang adanya jannah, dan tentang adanya an-nar, tentang adanya surga dan adanya neraka, dan balasan berupa kenikmatan di dalam jannah, di dalam surga, dan siksa dan azab bagi mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga dengannya semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui adanya, mengilmui tentang adanya al-jannatu wan-nar. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang adanya al-jannah dan an-nar yang wajib kita untuk mengimaninya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yu'ta bil mauti maka kata Rasul alaihi salatu wasalam akan didatangkan al-maut. Yu'ta bil mauti ka hayati kabsin amlahin. Nantinya di hari kiamat akan didatangkan kematian. Dalam bentuk 6 seekor kambing. Dalam bentuk seekor kabes. Kematian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor kambing. Jangan lagi kita berpikir nanti pusing mikirin gimana ya kok kematian datang didatangkan dalam seekor bentuk seekor kambing. Gimana dan gimana lah. Nah, cukup bagi kita untuk meyakini permasalahan ini karena ini hadis yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam dan hadisnya sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim benar adanya datangnya dari Rasul alaihi salatu wasallam, cukup bagi kita untuk mengimani permasalahan ini bahwasanya nanti akan didatangkan al-maut, kematian. Kalau sekarang ya kematian tidak ada wujudnya. Nah, yang kita tahu ada yang meninggal, ada yang mati. Nah, itu yang kita tahu. Dengar lagi, oh si Fulan sudah meninggal, si Alan sudah meninggal, si Fulana sudah meninggal, si Alana sudah meninggal. Nah, tidak ada wujudnya. Al-maut itu seperti apa wujudnya? Yang ada, yang kita ketahui sekarang ini. Sehingga jangan kita pikirkan lagi gimana ya kok bisa, gimana kok gimana dan gimana. Tidak. Nah, yang wajib bagi kita, kita mengimani dalam permasalahan ini bahwasannya nanti akan didatangkan al-maut dalam bentuk seekor kambing sebagaimana di nam sampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih ini. Maka al-maut akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing. Fayunadi bihil munadi ya ahlal jannati. Maka akan menyeru. Nam akan menyerulah penyeru. Wahai penduduk surga, fayasro ibuna wayang jurun. Maka ketika penduduk surga diseru, wahai penduduk surga, maka mereka pun penduduk surga pun menengok dan melihat. Nah, menengok dan melihat fayakulu hal ta'rifuna hada. Maka penyeru ini pun menyeru lagi, tahukah kalian apa ini? Fayaquluna na'am hadzal maut. Maka mereka pun mengatakan, iya, kami tahu itu adalah kematian. Ini adalah kematian. Wa kullum qad ra'ahu. Tsumma yunadi munadin bi ahlin nari. Fayasqa ibuna wa yadurun. Kemudian setelah mereka semua melihat, diseru dan ditanyakan apakah kalian mengetahui apa ini, mereka menjawab ini adalah kematian. Maka mereka pun semuanya melihat kepada kematian tersebut. Kemudian sang penyeru ini pun menyeru lagi, wahai penduduk neraka. Maka penduduk neraka pun semuanya menengok ke arah penyeru tersebut. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza, maka penyeru itu pun mengatakan, tahukah kalian apa ini? Fayaquluna na'am hadzal mautu, maka penduduk neraka pun mengatakan, iya, kami mengetahuinya, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semua telah melihatnya, melihat kematian itu. Fayudbahu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seekor kambing pun disembelih. Ya, disembelih di antara jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Tsumma yaqul, kemudian penyeru ini mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Setelah disembelihnya al maut, setelah disembelihnya kematian di antara jannah dan nar, maka penyeru itu pun mengatakan, wahai sekalian penduduk surga, khuludun fala maut, kekekalan yang ada, tidak ada lagi yang namanya kematian, dikarenakan al-maut telah disembelih, maka kalian akan kekal di dalam jannah, di dalam neraka, sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Waya ahlan nari khuludun fala maut. Kemudian penyeru ini pun menyeru lagi, wahai penduduk neraka, setelah ini yang ada adalah kekekalan, tidak ada lagi yang namanya kematian. Tsumma qara'a, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam setelah menyebutkan hadis ini, beliau pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun wa asyara biyadihi ilal dunya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati, maka berilah mereka peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari penyesalan. Nah, hari di mana banyakkan umat manusia akan menyesali apa yang mereka lakukan. Ilqodiyal amru, di mana di waktu itu ditetapkanlah seluruh perkara. Wa hum fi ghaflatin, sementara mereka dahulu di dunia dalam kelalaian, dalam keadaan lalai, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara biyadihi ila dunya, maka Rasul alaihi salatu wasallam pun mengisyaratkan dengan tangannya ke dunia ini. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi, ini adalah dalil yang menunjukkan tentang adanya al-jannah dan an-nar. Nah, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya, wajib bagi kita untuk mengimani tentang kebenaran adanya surga dan tentang kebenaran adanya neraka. Wallahu taala alam shawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.